Hadirin sekalian, pada subuh kali ini saya akan sampaikan karakter pendidik orang tua yang inovatif, pendidik yang berhasil. Dan insya Allah nanti ada kuis, hadiahnya cukup menarik, kulkas magic chair dan jam tangan nanti dari panitia pengurus masjid. Dan insya Allah pada kajian nanti jam berapa kajian? Ba'da isya lagi. Baik. Kita akan sampaikan 30 ciri guru super, insya Allah. Hadirin sekalian, menjadi pendidik, menjadi orang tua, dibutuhkan ilmu, pengalaman, dan bakat. Dan salah selama ini terkesan yang butuh belajar ilmu pendidikan, ikut seminar pendidikan itu hanya guru yang ngajar di kelas. Yang gak jadi guru gak perlu. Padahal kita ini semua pendidik. Ya. Sekarang yang enggak menjadi pendidik keluar dari masjid. Yang punya anak pasti harus didik anak. Ya. Cuma orang tua itu kadang-kadang berpikirnya itu instan pragmatis. Dah anakku yang penting masuk sekolah favorit beres. Masuk pesantren, masuk penjahat, keluar malaikat. Udah aman. Akhirnya diri salian seluruh beban pendidikan ditumpuk, dibebankan sekolah. Apalagi sudah merasa bayar mahal. Wow. Ada khilaf sedikit, sekolah disalah-salahkan. Bahkan kalau perlu masuk sosmed, Facebook. Ya, saya ngalamin karena saya punya sekolah. Itu berapa kali sebagian orang yang kecewa diupload di Facebook, bikin grup sendiri di belakang, itu biasa. Makanya antum jangan terlalu terjerat dengan 5 madrasah, madrasah YouTubeiah, wal madrasah Twitteriah, wal madrasah Facebookiah, wal WAiah, wal Instagramiah. Ini 5 madrasah mengacak-acak seluruh tatanan sosial, katanya sosmed. Pisau bermata dua. Apalagi ngaji di 5 madrasah itu, cari ilmu 5 madrasah, hancur. Antum dapat apa? Mencari ilmu datang ke majelis. Contoh aja mencari nafkah. Kantornya datang ke rumah antum atau antum datang ke kantor? Datang ke kantor. Saya tanya sama antum semua, ngadu jangkrik boleh enggak di Islam? Boleh enggak? Lah ustaz diadu ente tonton di YouTube? Oh, ustaz ini diadu sama ini. Ustaz ini diadu sama ini. Iya enggak? Itu. Oke. sanad untuk menjadi prinsip karakter pendidik inovatif nomor satu adalah mujahadatun nafsi alal ikhlas. Berusaha semaksimal mungkin untuk ngajar secara tulus. Ya. Ngajar tulus itu gini, Pak. Bukan karena terus gajinya kecil dikurangin jatahnya, semangatnya, mata pelajarannya, pencapaiannya. Enggak. Walaupun guru tidak dilarang dan memang harus profesional, harus kita berikan hak. Itulah. Jadi tolong dibedakan antara ikhlas mengajar memberikan hak anak pengajaran penuh dengan dia mengambil gaji. Karena di tengah masyarakat ini ada ikhlas yang salah. Apa itu ikhlas yang salah? Ngajar ala kadarnya, gaji ala kadarnya. Itu ikhlas. Iya gak? Antum lihat di masjid-masjid, Mas, ikhlas saja ya. Maksudnya apa, Pak? Ya, udahlah, gaji ala kadarnya. Ya udah, Pak. Kalau gitu saya ngajar ala kadarnya. Sampai pengemis pun bilang, seikhlasnya, Pak. Itu ikhlas menurut siapa? Pengemis. Loh, guru ngajar itu enggak ngemis, Pak. Enggak ngemis. Kalau dia ngemis mendingan di lampu merah. Akhir bulan dapat 8 juta pengemis. Itu kepeng. 8 juta, 16 juta di kampung. Guru bukan pengemis, Allah, Pak, seikhlasnya, Pak. Akhirnya ngajar juga apa makna seikhlasnya? Sekedarnya. Ngajar sekedarnya. Enggak. Bahkan a'ti kulladhi haqqin haqqahu, berikan hak sesuai dengan porsinya. Kalau hari ini saya harus ngajar menyelesaikan wudu menurut bahasa istilah hukum wudu, hikmah wudu, syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu. 7 poin tuntas. Itu namanya ikhlas. Apapun keadaannya, ini hak anak saya berikan. 7 poin. Wudu menurut arti bahasa, menurut arti istilah, hukum wudu, hikmah wudu, syarat wudu, rukun wudu, sunnah wudu. Tuntas. Itu namanya guru ikhlas. Dan ikhlas itu berat. Sampai Sufyan As-Sauri mengatakan, ma'alastu syai'an asyadda min niyati, tidak ada sesuatu yang paling sulit saya perangi, saya benahi ketimbang ikhlas. Kenapa? Niat saya. Kenapa? Li'annaha tataqallab. Masya Allah, Pak. Jangankan sekarang berbeda amal. Ibu-ibu nyuci. Nyuci itu lah. Butuh ikhlas. Kain pertama yang dicuci, ikhlas, plong. Kedua, nyesek. Ketiga, manyun. Nah, itu. Coba, padahal nyuci. Lalu kita berangkat kerja itu bisa senyum, plong. Pulang itu nyesek. Tatakallah. Lembut. Ada orang yang sholat di belakang imam. Tiap sholat rajin. Ternyata ngadem karena ada AC. Pak, ana di sini aja deh, Pak. Antum sono. Yang lainnya diusir. Pokoknya kayak pengganti imam. Ternyata ngadem. Ngadem. Lembut. Makanya para ulama itu membenahi niat itu setiap amal. Contoh antum bisa ikhlas sekarang nganterin anak antum ke sekolah. Belum tentu ikhlas nganterin istri antum ke pasar. Loh. Antum bisa aja masya Allah ikhlas jadi pengurus masjid. ngerundel jadi pengurus RT. Tatakallam. Sekarang sifat karakter yang kedua, al-ittiba' li sunnatin nabi. Karakter pendidik, inovatif, kreatif, ahli sunnah harus mengikuti seluruh sunnah nabi dalam gerak-geriknya, pengajarannya, akhlaknya, akidahnya. Jangan parsial. Kalau sekarang kerangka pendidikan bisa sama, Pak. Bahkan Korea Selatan sekarang menjadi negara nomor satu soal masalah pendidikan. Dalam masalah manajemen nomor satu, mana? Singapura. Tapi roh pendidikan, bisa saja China juga bagus di dalam kerangka pendidikan. Tapi rohnya apa? Kita ahli sunnah. Kita ingin membentuk, di dalam pendidikan itu kan tiga, Pak, yang ingin kita bentuk. Pertama, pengetahuan. Keduanya, sikap. Ketiganya, keterampilan. Itu kan? Dan keterampilan ini kebentuk oleh suatu lingkungan. Lingkungan yang representatif, guru yang edukatif, sekolah yang memfasilitasi dari mulai kurikulumnya, ekskulnya, dan kegiatan belajar mengajarnya, KBM-nya, kebentuk. Kalau ini diwarnai sunnah Rasulullah, contoh hadirin salian, masuk keluar masjid, masuk Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kakinya yang dulu mana, Pak? Masuk masjid. Kanan. Terus antum masukin kaki apa ke sini tadi? Lupa ya. Keluar kiri. Pakai sandal kanan dulu apa kaki dulu? Di kiri dulu kanan? Kanan. Copot kiri. Masya Allah, sunnah. Dan banyak sunnah-sunnah yang sudah mulai dilupakan. Contoh kalau habis tidur menghilangkan bekas tidur. Padahal Rasulullah selalu kalau habis tidur itu ngilangin bekas tidur. Dan ini Masya Allah sehat. Cepat hilang ngantuknya. Dan terhindari juga ternyata dari penyakit atau rabun pandangan. Min itu sunnah. Kadang-kadang jalan enggak pakai sandal sunnah. Gitu. Tapi hendaknya pakai dua-duanya, lepas dua-duanya, jangan sebelahan. Itu dilarang. Kenapa? Karena satu, melihatnya itu sepet. Gitu. Sepet. Antum coba lihat orang pakai sandal sebelahan. Sepet enggak? Sepet. Kedua, bisa memberikan satu penyakit skoliosis. Karena ketidakseimbangan orang jalan itu akan menimbulkan rusak tulang belakang. Yang ketiga, orang jalan juga enggak enak. Tuh. Kemudian yang keempat akan menimbulkan berbagai macam penyakit saraf di kaki, di punggung, dan di tubuh. Oke, sunnah. Yang nomor tiga, karena ini 23, jadi kita percepat. Tabanni tafkir ijabi, seorang pendidik yang inovatif harus selalu membangun berpikir, cara berpikir yang positif. Contoh, ada anak nampak bermasalah dalam konteks bahasa orang awam, bandel, nakal. Tapi kita tidak boleh mengatakan kepada anak di depan anak, dasar lo bandel, dasar lo nakal, anak bermasalah. Ya. Karena kalimat-kalimat negatif itu jangan sampai didengar oleh anak. Ya. Kenapa? Karena hadirin sekalian, kalimat-kalimat negatif itu akan menginspirasi anak negatif. Kalau kita cecar terus, ya udahlah, saya bandel aja sekalian. No, kan? Repot. Maaf, ada anak yang awalnya nakal cuman separuh karena dicestis dengan kalimat-kalimat negatif, akhirnya nakalnya sempurna. Sehingga orang tua pendidik harus terus berpikir positif. Positifnya gimana? Tidak ada anak yang lemah, yang ada anak belum mampu menggali kelebihannya. Tidak ada anak yang bodoh, yang ada anak yang belum mampu untuk menghilangkan kebodohannya. Karena orang pintar itu butuh waktu. Dan tidak ada, maaf, anak yang nakal, ini macam-macam. Yang ada adalah anak yang belum mampu menghilangkan permasalahannya, sehingga saat ini dilihat bandel, nakal, dan yang lain. Yang nomor empat, al-iltizam bihusnil khuluq, ya, komitmen dengan akhlak mulia. Hadirin sekalian, pendidik nomor satu adalah akhlak. Dan ini sekarang yang sulit kita temukan di kalangan pendidik. Pak, maaf, kenapa? Masya Allah ya, terus terang, kalau saya ketemu dengan beberapa pejabat di kalangan pendidikan, selalu ngeluh. Kenapa sekolah negeri ini sudah digaji mahal, anggarannya tinggi, kalah dengan swasta. Bahkan kalah dengan SDIT yang gajinya pas-pasan. Padahal sertifikasi itu aja, Pak, sampai 15 juta. Kenapa hadirin sekalian tidak berkah? Karena mereka masuk ke kelas cuman mengajar. Mereka masuk kelas hanya bekerja, bukan mendidik. Ya, kadang-kadang kita temukan kok. Maaf, kita gak nutup-nutupin. Karena dia di Jawa lontang-lantung nganggur, ditelepon kakaknya, "Dek, kesini aja ke Kalimantan, ada lowongan ke ini. Nah, sekolah, ngajar di SD." Udah. Jadi artinya diri salian dia pindah ke Jawa, dari Jawa ke Kalimantan hanya untuk bekerja. Bahkan konsep pendidikan, tentang prinsip pendidikan, terus apalagi membentuk niat pribadi pendidik, nol. Akhirnya diri salian hasilnya seperti itu, kerja. Ya, namanya kerja, kadang-kadang ngerjai anak kita. Anak kita dikerjai. Coba bayangkan, Pak, saya sekarang lihat guru pacaran sama muridnya, kira-kira sedep enggak? Guru di depan anak ngerokok, sedep enggak? Sekarang, Pak, kita sekarang temukan di hampir semua sekolah, guru sudah tidak bisa ngelarang anak ngerokok. Kalau dulu masih. Mungkin ada beberapa sekolah yang kecil sekali. Oh, kalau sekolah saya tulis, dari mulai gapura dilarang rokok. Dan kalau seandainya ada yang rokok di wilayah itu, jangankan rokok, nyetel apa namanya mobil dinyalakan terus, kita tegur. Kenapa? Jakarta sempit, sekolah saya enggak luas kok. Karsinogennya itu kan bisa meracunin anak. Itu dia yang adem sendiri, yang lain ratusan keplepekan. Enak aja, hanya suruh matikan. Kalau mau nyalakan di sono, di hutan. Itu kita suruh parkir di hutan, mati. Kalau enggak masuk masjid, mana? Gitu deh. Nah, kesadaran seperti ini kepada anak didik kita sekarang lemah. Ya. Anak coret-coret dibiarkan, bahkan mabuk di kelas dibiarkan, pacaran ciuman di kelas dibiarkan. Bahkan Masya Allah, jangankan perguruan tinggi, jangankan SMA, SMP pun sekarang sudah hamil di luar nikah banyak. Karena apa? Akhlak cerminan figur tidak ada. Sehingga muncul krisis tokoh, krisis figur, dan krisis moral. Akhirnya dari salian di antara tiga tadi, sekolah misinya ilmu pengetahuan, kognisi, gampang. Makanya sekolah kalau tidak mengembangkan dua ini, tandanya sekolah itu hanya konsen pada ujian nasional. Dan ini akan mencetak manusia kalkulator. Oh, rankingnya piro, Dek? Itu tuh. Nomor kalkulator, ranking 1, 2 atau nilainya 100 semua ujian nasional, tapi sikapnya jeblok. Sikap. Dan ini Pak, sikap afeksi anak ketika kita sekolah itu nomor 1. Lah kalau sekarang kognisi Pak, itu gampang kok. Sekolah-sekolah Kristen sekarang nomor 1 semua kok. Bahkan kalau urusan USN itu rata-rata diambil sekura-sekura non muslim. Itu. Anak didik saya masuk di USN itu dapat daftar nasional itu semua mereka. Tuh, USN nasional lihat Ibnu Hajar ada. Tuh. Sekolah satu-satunya sunnah se-Indonesia yang masuk USN. Itu. Yang lainnya kognisi gampang, afeksi yang susah. Sikap anak di masjid. Kadang-kadang sholat itu sama temannya, itu kan. Kadang-kadang injak. Ini SMP, apalagi SD, gitu. Sujud aja pergi, itu SD. Pura-pura kentut, pura-pura mules itu. Jadi ada yang salian. Orang yang suka pura-pura ketika ngadepin masalah itu sebetulnya rata-rata dulu TK PAUD-nya enggak lulus. Antum lihat aja anak TK, anak SD ketika ngadepin masalah kan pura-pura. Itu kadang-kadang sampai ke bawah ke SD, sampai ke bawah ke SMP. Ngadepin pelajaran matematik enggak bisa, pura-pura sakit di UKS tidur, dikasih obat enggak mau. Itu kan lucu. Dek, dibekam ya. Oh, jangan, Pak. Jangan, anak enggak butuh. Kasih obat, jangan, Pak. Terus ngapain kamu di sini? Sakit, Pak. Ya, gitu. Makanya sampai gede pun ketika ditangkap korupsi pura-pura ketatap. Ya, gitu. Padahal enggak ketatap. Karena ini mental PAUD belum sembuh. Gitu. Jadi orang itu kalau sekarang lulus PAUD, Pak, gentle, karena di PAUD itu apalagi sistem metode sentra yang kita kembangkan di TKSD kita, saya kontrol gerak, kontrol bicara. Itu terus anak ditanamkan itu. Sehingga anak dikenalkan kontrol gerak, kontrol bicara. Kemudian di lingkungannya mengenali lingkungan, fungsinya dan tempatnya. Contoh kaki untuk apa, tangan untuk apa, mata untuk apa. Tas di mana tempatnya? Ini kita kenalkan, itu sentra. Nanti kebentuk sikap, kebentuk keterampilan, sampai jalan pun ketika di tangga gimana caranya. Kemudian ketika kita di jembatan caranya. Bahkan ketika kita kenalkan huruf-huruf pun kita tidak hanya kosong A B C. Itu enggak. Kayak kita dulu kan ini Budi, tapi enggak pernah tahu Budi mana. Ini Ibu Budi, lagi ngapain Ibu Budi? Ini Bapak Budi. Loh, terus mana bapaknya? Tapi pendidikan sintra sekarang kita ajari anak-anak sekalian, tolong sebutkan buah-buahan yang awalnya A. Nah, kenalan huruf A. Sekarang kita akan kenalkan huruf A. Sebutkan buah-buahan yang awalnya A. B. Sekarang sebutkan nama-nama biji-bijian, nama-nama pohon yang awalnya B. Mengenal dunia pohon. Terus kemudian teknologi. Kita bisa lewat huruf. Dan ini sudah lama dipraktekkan di negara-negara maju. Saya tahun 2004 ketika di Jerman sempat untuk mengadakan survei salah satu TKSD SMP yang dikelola orang Turki. Sudah. Contoh aja mengajari anak siroh itu di situ ada unsur matematik, hitung-hitungan, ada unsur pengenalan alam, ada unsur sejarah. Contoh Rasulullah berangkat dari rumah bersama dua, Abu Bakar sama Rasulullah. Anak dikenali dua. Dua ya. Terus kemudian Rasulullah keluar pada waktu malam hari. malam hari, kemudian dicegat oleh para kufar Quraisy. Jumlahnya berapa? Kenapa dicegat? Sosialnya. Kemudian jarak ke Madinah 450 kilo dikenalkan. Ini namanya pendidikan sentra. Hadirin sekalian, selanjutnya yang keempat, yang kelima, as-sa'yu li tahqiqi taqwallah. Ya. Mewujudkan sikap ketakwaan kepada Allah. Seorang guru, Pak, kalau bertakwa kepada Allah enggak usah dipantau-pantau, enggak ada pengawas. Ya coba aja sekarang saya tanya Bapak, sahur tadi diawasin siapa? Enggak ada. Subhanallah. Kita sahur azan berhenti sendiri, enggak ada polisi. Coba kalau kita sahur diawasi polisi, berapa kompi? Buka puasa diawasin polisi. Belum buk, belum azan, belum terbenam sudah makan. Masya Allah, kita terawasi. Dengan apa? Takwa. Walaupun kurang 5 menit, kalau memang belum terbenam matahari azan, maka kita tidak makan. Walaupun sekarang pejabat tinggi, walaupun gubernur, walaupun presiden. Gubernur, Mas, karena saya gubernur duluan ya. Batal. Gitu. Dan memang hadirin sekalian, semua bentuk ibadah itu menciptakan itu. Coba sekarang kalau antum enggak bertakwa, masuk kamar, makan, minum enggak ada orang, siapa yang ngerti? Sekarang enggak usah jauh-jauh lah. Antum sholat, rukuk, baca enggak baca, siapa yang ngawasin? Antum baca qul qutu kadal kesit aja juga enggak disalahin orang kok. Kita baca subhana rabbiyal adzimi ketika rukuk, subhana rabbiyal a'la ketika sujud, karena amanah, karena ini takwa ya Allah. Aku hanya takut berharap. Nah, kan gitu. Takwa. Didik anak juga gitu, masuk ngajar. Kadang-kadang masya Allah, ada yang ngajarnya lemes banget. Ya, duduk berat banget. Ngasih materi alot banget. Ya Allah, kenapa antum nekunin pekerjaan guru? Mendingan antum jualan bakso. Iya. Duduk aja. Coba Pak, bayangkan anak SD diajar pakai model ceramah begini. Anak-anak, ada setengah jam coba. Bubar. Bubar, dijamin. Anak SD itu senang bermain. Makanya, ngajar anak SD sambil belajar sambil main. Anak SMP itu liar, maka ajaklah adab. Anak SMA itu butuh kenyamanan hidup, butuh masa depan, maka ajaklah berteman. Sehingga ketika sama anak SD ajaklah bermain, ketika SMP ajaklah beradab, ketika sama SMA ajaklah berteman seperti teman. Makanya kalau ada guru pengen ditakutin di sekolah saya, anak bilang, kalau antum pengen jadi guru ditakutin gampang, antum gak usah sekolah, jadi aja kuntilanak. Takut semua sekelas. Iya, apalagi antum kasih tanduk. Itu. Guru itu harus wibawa, apalagi anak SMA. Ya, kita deketin. Karena antum omelin, antum kerengnya kayak apa, marah-marah, lewat. Apaan itu guru? Emangnya Dracula dia? Ngomongin. Tapi kalau antum deketi, antum coba korek, antum duduk. Makanya di SMA kita itu karena boarding ada program musyrif. Setiap hari menjelang Isya ada duduk 5 menit sama anak ngobrol. Ngobrol aja. Kan masalahnya kita gak ngerti. Kadang-kadang masalah keluarga, kadang-kadang masalah teman, duduk. Dari situlah diri salian terkorek. Kemudian yang keenam, qiraatu siyarul ulama. Kita harus sebagai seorang pendidik sering membaca sirah biografi para ulama. Bagaimana Imam Syafi'i, bagaimana Imam Ahmad, bagaimana Syekh bin Baz, bagaimana Syekh Albani. Sosok pendidik, bagaimana Luqman Al-Hakim sebagai seorang pendidik. Sirah-sirah seperti ini kalau kita baca akan memberikan satu kekuatan bagi seorang guru, bagi seorang pengajar. Nomor 7. Muraja'atu wa taqwimul afkari wa tasawurat. Jadi berusaha untuk mereview berbagai macam pola pikir, pola tingkah laku yang selama ini menyulitkan hidup kita. Contoh Pak, maaf. Kita selalu di sekolah ini kok saya punya musuh terus ya. Pindah sekolah lagi punya musuh. Berarti di sini yang bermasalah saya. Ada apa ya dengan saya? Oh iya, saya itu suka ngomongin orang. Saya itu suka uri. Uri itu apa? Senang diberi, tapi tidak senang memberi. Saya suka kalau minjem, enggak balik. Kalau suka pakai motor, pergi, bensinnya penuh, pulang, kosong. Ya, itu sifat-sifat seperti ini, pola tingkah laku, pola bicara, pola berpikir kita harus kita review setiap hari sebagai seorang pendidik. Ke anak kita, ke sesama jawatan, ke suami istri kita review. Kalau enggak, kita akan memiliki sifat-sifat yang negatif, kita rawat. Akhirnya, berbahaya untuk sekolah kita, berbahaya untuk anak didik kita, berbahaya untuk diri kita terutama. Nomor 8. Al-istifadatu minal khubara fi nafsil majal. Mengambil pengalaman orang yang berpengalaman dalam lapangan medan pendidikan. Antum mau ngajar. Masya Allah Pak, di sekolah itu ada yang sudah kerja 10 tahun. Keliru antum kalau gak bisa ngajar. Silaturahmi aja. Pak, Masya Allah kenalan Pak. Saya guru baru Pak. Bapak tinggal di mana? Saya tinggal di Pondok Rangon. Oh berarti kuburan ya Pak ya? Oh iya. Ya. Oh tempatnya orang mati ya. Kan gitu. Bapak udah berapa tahun di sini? 15 tahun. Masya Allah sebentar lagi ke kuburan dong Pak. Ya guyon-guyon lah. Masya Allah 15 tahun Pak. Yakin dia punya pengalaman gak ada bukunya. Dia punya banyak informasi-informasi gak ada sekolahnya. Datang. Pak, cara ngadepin anak seperti ini. Oh iya mas, pengalaman saya. Loh udah, anak yang suka keluar di kelas, keluar masuk ke toilet. Itu ternyata kalau dia gak berbahaya kadang-kadang onani mas. Itu terus kemudian ngeles. Ngelak dari pelajaran. Atau memang ada sesuatu, coba aja dicek. Oh kan pengalaman. Dari pengalaman guru ini, anak yang suka keluar masuk toilet. 1, 2, 3. Saya amatin, ternyata gak usah pakai penelitian. Bener pak, pak bener pak. Satu anak itu pak ternyata pak. Oh kan. Terus ngadepin anak ngantuk. Pengalaman bapak 15 tahun ngadepin anak di sekolah ngantuk. Itu mah tergantung kita pak. Kalau ngajarnya itu enak, bagus, komunikatif, mobil. Jangan duduk di bangku terus pak. Anak SD pak. Bapak cuman begini aja. Anak-anak apa loh. Itu kan gitu. Pergi keliling. Gitu kan. Oh gitu ya pak. Coba. Kita coba sekarang ini pegel sedikit untuk anak didik kita. Sekarang nomor 9, al-istimraru fi talabil ilmi, terus mencari ilmu. Karena namanya guru, kalau guru enggak punya ilmu, putus ilmu, apa kata dunia, Pak? Anak pada pinter sekarang, anak tambah pengetahuan, malu kalau guru ternyata anak didik lebih pinter daripada gurunya. Ya, apalagi di dalam bidang yang dia tekuni. Okelah, sekarang dia guru fikih, gak pinter robot, masuk akal. Guru fikih, gak pinter soal matematik, masuk akal. Antum dikalahin anak soal masalah wudhu. Pak, wudhu yang sunnah kan gak gitu pak. Masuk kaki dulu. Gitu. Umpamanya lah gitu kan gitu. Jadi ini salian di sini harus lebih pintar dalam bidangnya, lebih pengalaman, bahkan antum bisa menghadirkan masalah-masalah yang masya Allah mengejutkan anak yang selama ini tidak diketahui, adik-adik sekalian. Ternyata sekarang ada satu hukum yang selama ini adik-adik nggak ketahuan kan, bagaimana tata cara wudhunya orang yang sedang jadi astronot. Oh, masya Allah. Iya pak, gimana pak caranya? Ayo, anak tanya sama antum, mana yang guru fikih? Cara wudhu dan sholat di luar angkasa. Loh, gitu. Itu guru yang inovatif. Wah, anak gak ngantuk pak, denger terus. Wudu astronot, sholat astronot, pasti dijamin jungkir balik. Gitu. Ini inovatif. Karena waktu, jam berapa sih pak selesainya? Jam 7, oke. Kalau gitu, ada setengah jam dibuka tanya jawab atau dilanjutin menurut antum? Hah? Lanjut, benar. Oke, kita lanjut. Kalau gitu sampai poin 15 saja, nanti kita lanjutkan yang lain. Raf'u mustawal wa'yi bin nafsi wal akharin wal waqi'. Seorang guru, seorang pendidik harus meningkatkan kesadaran tentang diri, lingkungan, dan realita serta orang kanan kirinya. Kesadaran diri, tahu diri. Karena penyakit orang itu pak, ternyata gak tahu diri atau dirinya gak tahu. Dan yang paling berat itu gak tahu diri. Guru gak tahu diri. Coba bayangkan akhirnya apa? Pacaran sama muridnya. Guru gak tahu diri, sedang didik anak. Makan minum gak ngasih contoh adab-adab Rasulullah gak diterapkan. Bahkan Masya Allah dengan cueknya dia itu ngomong kalimat-kalimat kotor kebun binatang di depan anaknya. Bahkan Masya Allah pernah ada anak frustasi gak pernah mau masuk sekolah pak. Akhirnya dia gak sekolah cuman SD kelas 5 karena dikatain cuman 2 kalimat coba. Tapi fatal, dasar udah miskin goblok. Masya Allah 2 kalimat pak. 2 kalimat. Mantep. Mantep rusaknya. Enggak sekolah, frustasi, putus asa melihat sekolah itu nek sampai sekarang. Makanya bahaya. Tahu diri antum, makanya ada sekalian guru-guru termasuk saya ketika sekarang sudah masuk pondok. Hati-hati, kita kan kadang-kadang enggak sadar. Itu hati-hati dilihat ratusan anak. Oh berarti ustaz minum berdiri boleh ya? Oh nanti bilang ditegur sama orang tua, kamu minum berdiri? Ustaz aja berdiri? Ayo. Apalagi tangan kanan minum? Oh boleh ya. Ustaz juga ngomongnya kebun binatang. Ditiru. Nanti ditegur orang tuanya, ustaz aja boleh. Makanya selalu kita tanamkan 5S. Sopan, santun, senyum, sapa, salam. Yo tulis besar. Dan kita jauhkan dari 5S, no, kan gitu. Kita punya S10. Tapi yang satu S positif, yang 5S negatif. Smoking, sinema, spot, sek, yang 5 song. Itu kita tanamkan ke anak. Kayak itu. Nah, yang begitu kesadaran lingkungan. Kanan kiri kita ada guru. Yakin guru ini latar belakang, suku, bangsa, aliran. Mungkin kalau kita di sekolah umum, beda. Kita harus punya kesadaran lingkungan. Kita ini di lingkungan sekolah, ada kepala sekolah, wakil guru. Dan siapa saya? Kadang-kadang guru sok jadi kepala sekolah. Nah itulah pak, repot. Yang lebih lucu lagi guru sok jadi pemilik yayasan. Harusnya keuangan dok pak. Subhanallah. Antum ini guru ngapain ngurusin keuangan? Emang lo pegawai keuangan? Harusnya itu pak, uang eskul kan begini-begini. Lo itu kepala sekolah pak. Lo itu lo gak tahu diri itu lo pak. Gak tahu diri. Kalau dirinya gak tahu kan begini cama. Pak, eskul itu untuk apa aja sih pak? Oh berarti dirinya gak tahu. Yang gak tahu diri itu yang merusak. Ini parah sekolah masa. Uang eskul untuk begini. Harusnya begini dong. Ini uang kemana aja sih? Ini dong Masya Allah. Guru nanya. Uang kemana aja? Lo memang kepala sekolah ketua yayasan. Gak tahu diri. Rusak. Walwaqi' realitanya sekolah ini baru berdiri. Pak. Guru-guru yang sekarang sudah menandatangani kontrak niat ingin ngajar di sekolah yang baru berdiri, merintis, itu biasanya S-nya berubah menjadi H, merin Lanjutin dong. Merintih. Merintih. Gak ada yang sekarang. Wah. Merintih. Susah. Sekarang gaji kepala sekolah itu Pak 4 juta. Diambil di surga 3 juta. Bukan itu. Iya. Itu. Gaji cuma 1,5 juta. Makanya dia bangga pulang ke rumah istrinya. Dek, alhamdulillah setelah saya tandangin kontrak, gaji saya 4 juta setengah di atas UMR, tapi diambil di surga 3 juta. Masya Allah. Iya. Itu menghibur istrinya harus gitu, memperjuangkan kok. Terus kemudian yang ke-11, wujudil ahdabil ahamah wal wadiha wa taktib, adanya tujuan, target, perencanaan yang jelas. Seorang guru harus punya tujuan, target, perencanaan yang jelas dalam mengajar. Anak saya kelas 1, kelas 2, atau kelas berapa aja, target mengajar akidah apa? Tujuannya apa? Targetnya apa? Nah, sekarang perencanaan menuju ke sana. Seorang pendidik harus punya itu. Terus kemudian hadirin sekalian, tahammulil mas'uliyati tamah bi amani jami'i ma yastati, tanggung jawab penuh terhadap pengajaran, tanggung jawab penuh terhadap anaknya, pendidikan anaknya tidak teledor. Sekarang minimal ketika di rumah, kita sebagai orang tua, kita sebagai ibu, tanggung jawab penuh sosok sebagai ibu, tanggung jawab penuh sebagai seorang ayah. Jangan teledor. Di dalam hati kita terpatri, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bukan hanya itu aja, kata Rasulullah. Dengarkan Pak, hadis mulia ini. Ma min abdin muslimin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashin ra'iyatihi fa haramun 'alaihi ra'ihatul jannah. Tidaklah ada seorang hamba mukmin mati diberikan tanggung jawab oleh Allah, termasuk rumah tangga, istri, anak, mati saat mati menipu tanggung jawabnya, haram baginya bau surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Nomor 14, itqani famni ta'amul ma'an nas, memperbaiki seni interaksi dengan manusia. Seni interaksi dengan jamaah masjid, seni interaksi dengan lingkungan sekitar, seni interaksi dengan guru, seni interaksi dengan murid. Bahkan Pak, ada orang Masya Allah, dengan cara dia tutur katanya, gerak-geriknya itu menarik orang. Ada yang kadang-kadang lihat itu sebel. Sebel, melihat jalannya aja sebel. Ya, apalagi duduknya. Tiap duduk pasti tidur. Sebel enggak? Sebel. Kalau sekarang bicara sama orang ngadep, kemudian senyumnya, kemudian tata cara berbicaranya, kan seni itu diatur dengan baik. Nah, yang terakhir, al-qudrah ala iradati wastithmaril waqt, mampu untuk mengembangkan waktu, memanage waktu. Jadi waktu itu jangan dibuang-buang, Pak. 24 jam, Imam Syafi'i juga 24 jam. Tapi kenapa Imam Syafi'i hafal Al-Quran 30 juz? Kita juz 30. Imam Syafi'i apa beda waktu? Tidak. Imam Syafi'i juga tinggal di waktu seperti kita, 24 jam. Bahkan mungkin lebih banyak fasilitas kita daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, kalau malam udah gak ada listrik. Beliau itu hanya bisa baca buku ketika sekarang ada lampu penjara. Ada saat bulan purnama, kita alhamdulillah, Masya Allah, di HP penuh ilmu. Tanya apa-apa sekarang kita mudah, buku-buku gampang dibaca, dan yang lainnya. Intinya kalau seandainya ada orang yang katanya, kok sekarang saya kurang ilmu, keterlaluan. Allah a'lam bishawab. Jam 7 ya sudah. Sudah. Jam berapa sekarang? Hah? Hah? Enggak, menurut antum sampai jam 7 benar enggak ini? Hah? Benar? Hah? Hah? Enggak, kalau antum sampai jam 7 betah, ana lanjutin. Betah enggak? Hah? Kayaknya jawabannya enggak serius deh. Ana kelihatan tuh muka-mukanya. Nah, gimana kalau kita lanjutin 23? Oke ya. Nomor 16, al-muhafadhu 'ala sihhatil 'ammah. Menjaga kesehatan umum, sehat jasmani, sehat rohani, sehat akal, sehat pikiran, sehat hati, sungguh itu. Makanya sekali-kali refreshing perlu, sekali-kali olahraga perlu, sekali-kali baca perlu. Ya, bisa koran, bisa majalah, macam-macam. Hendaknya diri sekalian kita terus tambah kesehatan kita. Kenapa? Guru itu masya Allah, coba bayangkan ketika saat ujian ada RPP, kemudian ada silabus, ada ini baca, kadang-kadang laporan-laporan itu dibikin, subhanallah, apalagi kalau sudah sertifikasi, wah itu. Makanya guru harus punya stamina yang bagus, ya mental prima, stamina bagus, kesehatannya bagus. Oleh karena itu guru akan lincah gesit dan dia akan terus tangguh di dalam medan pengajarannya. Selanjutnya nomor 17, al-istimrar fit tarbiyati dzatiyah linafas. Terus-menerus melakukan pembinaan terhadap tarbiyah ruhiyah. Apa itu tarbiyah ruhiyah? Tarbiyah yang sifatnya kita enggak ada sekolahannya, enggak ada gurunya, tetapi diri kita. Contoh gini loh, Pak. Ya Allah. Kenapa ya saya kok cenderung kalau sholat malas ke masjid? Itu tarbiyah ruhiyah. Iya, ada apa? Diperangi, dilawan, diusahakan ke masjid. Alhamdulillah. Koreksi lagi ya Allah, ana sampai hari ini kok kenapa enggak pernah bisa bangun tahajud? Padahal masya Allah fadilahnya tahajud. Koreksi lagi, tarbiyah ruhiyah. Akhirnya alhamdulillah berhasil. Lagi sifat-sifat negatif. Kenapa saya ini kok suka hasud, iri, dengki, marah? Ini tarbiyah ruhiyah. Bahkan masya Allah di dalam kitab Al-Akhlaq Wasir, Ibnu Hazm mengakui kelemahannya. Saya dulu itu orangnya pendendam, pemarah. Dan sulit untuk bisa menerima takdir Allah. Dan kehidupan saya betul-betul tidak sebagai sosok manusia, apalagi tokoh. Kemudian saya berusaha untuk perangi, untuk benahi, pembinaan, menghilangkan. Akhirnya alhamdulillah seperti yang sekarang jadi ulama. Artinya diri sekalian, kadang-kadang kita itu memiliki sifat-sifat itu enggak terkoreksi. Kita, orang lain melihat itu negatif, antum enjoy karena sering melihat luar enggak dalam. Makanya dari sekalian, di antara pembunuh atau yang membuat hati kita itu mati 10 adalah kita sering mengoreksi kekurangan orang tapi kekurangan diri sendiri tidak tahu. Malah kekurangan orang itu cuma 30, ada di dirinya 50 dia enggak tahu. Contoh, ada orang yang bilang, "Mbak, masyaallah Mbak. A'udzubillah Mbak, itu orang suka ghibah." Loh, dirinya ini sedang ghibah. Coba bayangkan, bahkan ghibah dia itu 50%. 60% dia cuman berapa? 30% coba. Yang lebih lucu lagi, suka memindah omongan dengan dalil, "Mbak, tolong dong Mbak ceritain mumpung enggak ada orang." Lah berdua ini apa? Bukan orang. Ketek, ya. Tolonglah. Mumpung gak ada orang. Hebat kan? Berarti dua ini lagi bukan orang. Ya gak tahulah statusnya apa. Dipindah. Makanya betul kata Rasulullah SAW, "Inna arba riba istitolatur rajuli fi irdi ahi." Riba di atas segala riba adalah orang yang sekarang memindah, menyebar aib orang di tengah masyarakat. Kenapa Pak dikatakan arbar riba? Kalau antum nitip uang 1 juta, dalam 1 bulan belum tentu sekarang ini berubah menjadi 5, 10, atau 20 dolar. Tapi antum sebar aib orang, masya Allah, sebulan bisa menyebar 20, 50, 10, 100, bahkan 200 orang. Lebih cepat berkembang mana? Riba apa? Ghibah. Ghibah. Ini ditarbiyah. Hasud, iri, dengki, melihat kenyataan, suka tidak terima, ingkar terhadap takdir, terbiah ruhiyah ini harus terus kita perbaiki. Contoh kecil hadirin sekalian, seorang guru kadang-kadang menjadikan muridnya sebagai musuh. Ini harus ditarbiyah ruhiyah. Kenapa? Ini kan anak didik saya, pinter juga nanti yang mendapatkan pujian orang tua adalah saya. Nanti dia tidak pinter juga, nanti yang rugi saya dan juga orang tua. Kenapa dia saja jadikan musuh hanya karena mengecewakan ini, mengecewakan itu. Dengan demikian direview ulang. Oh iya, berarti tarbiyah ruhiyah ini terus kita harus lakukan. Ditambah, Masya Allah, kata para ulama, hati itu seperti Imam Al-Qurtubi, hati itu bisa akan lembut karena empat. Yang pertama, hadir ke majlis ilmu untuk menimba hikmah dari para ulama. Yang kedua, melihat orang sedang sakaratul maut, itu pasti akan melembutkan hati. Dan yang ketiga, kalau enggak ada orang sekarat, lihat orang mati. Kalau enggak ada orang mati, lihat tempat orang dikubur dan orang mati, yaitu apa? Kuburan. Karena itu setiap saat ada. Dari situlah hati kita akan lembut sehingga terwujud tarbiyah ruhiyah. Yang ke-18, at-tarkizu ala salahil qalbi wa salamati, fokus memperbaiki hati. Apa sih sekarang ini hati menjadi baik? Oh, tawakal, sabar, khusyuk, dan berbagai macam sifat-sifat hati yang baik, lembut. Apa yang sekarang merusak hati? Ada takabur, ada sombong, ada bangga, ada hasud, ada iri. Ada yang sekarang perasaan takut-takut yang seperti khurafat dan yang lainnya diperangi. Termasuk ada yang salian penyakit hati yang sifatnya akidah. Kita lemah tawakal kita kepada Allah. Kita kurang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan-keyakinan yang aneh-aneh juga masih ada dalam diri kita. Coba bayangkan guru matematik, Pak, masih percaya mau lamaran supaya diterima lempar katok dalam sambil enggak napas 3 kali. Guru matematik. Nah, gitu. Supaya diterima katok dalam bekas. Itu. Jadi dilempar 3 kali sambil enggak napas di depan rumah supaya nanti ngelamarnya diterima. Le guru IPA, subhanallah, ada perempuan mbak-mbak, ada lamaran sudah masyaallah, udah ganteng, pinter, pendiam, soleh, ngaji, ditolak karena kata bapaknya dan nurut, ini rumahnya enggak cocok. Karena jalan menuju ke rumahnya ke utara barat. Kata orang Jawa, ini naas. Karena utara lor, terus barat itu kulon, iya enggak? Paham enggak? Ada orang Jawa enggak di sini? Karena orang Jawa itu kalau nikah itu kan disesuaikan dengan arah. Arah itu kan wetan. Wetan itu mana? Timur. Terus kemudian kulon. Terus kidul lor. Urutannya kalau sudah akad kan wiwitan. Wiwitan mulai. Terus baru setelah itu kidul dudu kulon kelonan. Baru setelah itu dudul baru melar. Hamil. Lah ini belum apa-apa sudah melar ngulon. Nah kan gitu. Naas. Makanya dibatalkan nikahnya. Duh. Ini kan perlu ditarbiyah hati kita. Kok juga masih percaya adik enggak boleh dahului kakak dalam pernikahan? Itu, lewong sekarang dudukin bantal aja takut bisulen, katanya makan di depan rumah nanti jodohnya sulit. Ini perlu diberesin hati. Mosok sekarang antum udah guru matematik, guru IPA, sains, udah gitu udah ngaji, tahulah tidak ada yang menakutkan kecuali azab Allah dan tidak perlu yang kita takutin kecuali murka Allah dan kita sudah dekat Allah. Kalau yang baik dikatakan oleh Allah baik walaupun jelek di hadapan manusia dan dikatakan Allah jelek dianggap baik oleh manusia. Loh, prinsip tidak ada TBC, tahayul bid'ah khurafat. Kok masih ada keyakinan itu? Tarbiyah, ayo. 19. As-sa'yu li taghyiril mustamil, berusaha untuk melakukan perubahan yang kontinu, perubahan yang istiqomah. Ayo terus berubah. Seorang guru harus berani berubah dalam kondisi lebih baik, dan itu tergantung diri antum sendiri, karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nomor 20. As-sa'yu lis-sa'adati allati tadba' min dakhilil murabbi. Berusaha untuk mewujudkan kebahagiaan yang itu dari diri kita. Pak, kalau kita sedang tidak enak hati, kalau kita sedang sumpek, jangan salahkan kanan kiri kita. Wah, ini gara-gara ruangan guru sumpek. Wah, gara-gara kursinya lama, buntung. Wah, ini gara-gara teman kanan kiri kita jelek. Oh, enggak. Pak, maaf. Tembok ini kalau enggak ada antum tetap tembok kan? Ruangan antum enggak ada antum tetap ruangan. Enggak ngaruh. Buktinya yang duduk seruangan dengan antum enjoy. Masya Allah, senyum-senyum, apalagi habis nikah lagi. Nah, kan gitu. Sumpek jadi luas. Kenapa? Antum luas menjadi sumpek. Berhati-hati antum. Masya Allah pak. Anak tanya. Tolong jawab jujur. Nikmatan, senengan, puasan mana keluar dari hotel bintang 5 ama keluar sukses dari toilet? Subhanallah. Padahal toilet berapa ruangannya? Sempit. Itu sampai keluar itu lipak limbok lico lali bapak lali mbok lali konco. Keluar dari hotel bintang 5 bisa mengkerut. Waduh. Banyak juga ya. Nah, sekarang enggak usah jauh-jauh. Antum sekarang masya Allah ana tawarin. Habis ya. Selesai buang hajat belum cebok, buka kran air habis. Ayo. Ditawarin orang emas sekilo sama air seember, pilih mana antum? Loh, gitu loh. Masya Allah, ternyata bukan ruangan yang salah, bukan kanan kiri antum yang salah, hati antum yang salah. Lagian gitu. Berarti gali kebahagiaan dalam diri antum. Ada sebagian pasangan yang tidak pernah bahagia dengan pasangannya. Kenapa? Dia setiap masalah, mas saya gak bahagia gara-gara kamu. Saya hidup gak pernah mendapatkan kebahagiaan bersama kamu. Sebaliknya juga gitu. Anak gak pernah seneng mas, gak ngelihat manis kamu. Yuk jilatin aja deh ini. Rasa manis gak? Itu lucu. Bahagia dari diri kita, senang dari diri kita. Nomor 21, isba'ul hajatin nafsiyah, memenuhi kebutuhan psikologis. Ya memang butuh rehat, butuh santai. Ya sesekali antum kalau liburan sama anak-anak, diajak keluar makan bakso, makan mie ayam, ringan aja. Apalagi lebih ringan lagi itu dan gak ketahuan ngiritnya kan, beli kentang itu bisa 3 orang ya gitu kan, sambil royoan gitu, sambil tanya anaknya, istrinya. Itu kebutuhan psikologi, kebutuhan kita di dalam apa, pemuasan diri kita. Tapi tetap caranya sahih. 22, al-istithmarul amsalil waqti, pengembangan waktu yang lebih positif, penyaluran waktu yang lebih maksimal, yang lebih produktif. Sekarang antum, sudah punya kegiatan setiap liburan cocok tanam. Ada enggak yang lebih positif? Oh iya. Saya kalau cocok tanam hanya di kebun, tambahannya paling ya setiap hari alhamdulillah istri saya tidak beli apa itu lombok, karena tiap hari ada lombok. Tapi kenapa saya enggak ngaji? Karena pengetahuan saya agama lebih minim. Udah ngaji kalau liburan. Oh mungkin ada lagi. Wah kayaknya saya perlu entrepreneur. Kenapa kalau liburan saya tidak manfaatkan kursus, pelatihan dan yang lainnya untuk bekal pensiun saya? Intinya berpikirnya selalu bagaimana mengembangkan waktu itu semakin produktif, makin produktif. Dan yang terakhir, yakin dan merengek dalam berdoa untuk keberhasilan misi tujuan kita dalam pendidikan anak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Saya kira sudah cukup. Insyaallah pada Terawih nanti kita akan cuplik saja 30 kriteria guru super, insyaallah. Ada yang bertanya, silakan, saya akan kasih hadiah. Ya, sebelum bertanya nih Pak, hadiahnya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana konsep pendidikan di Indonesia saat ini? Karena yang terjadi, para orang tua, bapak-bapak, kalau kami jalan dari Aceh sampai saya pulang, ini menyekolahkan anaknya S1, S2, dan S3. Namun, setelah lulus itu, cari pekerjaan sangat sulit sekali. Berbeda dibandingkan dengan Pak. Kita kalau lihat pendidikan di negara kita tetangga, misalnya bapak jalan dari Curong, Raffles, Tani, terus Tani berang ke Johor, Johor Baru, ke LLCC, atau langsung ke Phuket, Bangkok, atau dari Oman, Yaman, Bahrain, terus ke sana, dari San Francisco, Santa Barbara, Santa Clara, sampai Houston, Karibiannya, seluruh dunia, ternyata jauh berbeda. Kalau di sana, tidak pakai sertifikasi, hanya tertulis di sini, lente atau tanggil. Sipulan, graduation, kumlok, langsung dicari, sana orangnya. Diterima dengan gaji sekian miliar. Bagaimana di negeri kita yang kayak gini? Yang mengutamakan sertifikat ternyata begitu pulang hanya untuk bungkus lombok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Iya, memang pendidikan kita ini mengenaskan. Ternyata hasil survei kita itu di bawah 3 digit Palestina. Palestina urutan nomor 120, kita itu 123 apa 25. Padahal Palestina itu negara konflik. Itu ya. Terus kemudian kelemahan kita juga tidak ada atau belum ada atau belum serius, kalau kita tidak mengatakan berlebihan, belum ada keseriusan dari pemerintah untuk menyalurkan anak yang berbakat. Sehingga kecenderungannya anak-anak pinter berlian Indonesia itu nyangkut di luar negeri. Kemudian yang ketiga juga, sekolah-sekolah kita ini sekarang banyak yang tidak memfasilitasi tadi tiduanya. Keterampilan pengetahuan oke, tapi sikap dan keterampilan di sini nol. Ya. Bahkan ada yang salian di antara mereka yang penting ujian nasional selesai. Padahal tidak seperti itu. Kemudian ada sekalian yang juga kelemahan dasar di kita ini sering berganti-ganti sistem. Ini yang lemah. Coba baru dibikin KTSP ganti kurtilas. Habis kurtilas KTSP lagi. Sekarang ganti lagi. Enggak kurtilas, enggak KTSP. Berarti kurtinem. Itu. Akhirnya ada sekalian anak bingung. Coba aja. Kalau zaman dulu masih mendingan, kita itu masih bisa menurunkan buku-buku ke adik kita. Sekarang buku-buku itu gak bisa diturunkan. Karena apa? Buku dijadikan tender proyek, bukan sebagai sistem pendidikan. Ini kelemahannya. Terus kemudian kita juga, Masya Allah, jauh kalah dengan Malaysia. Padahal 20 tahun, 25 tahun lalu, Malaysia itu masih belajar ke kita. Coba. Universitas-universitas favorit kurang lebih ada 7 sekarang sudah membuka di Indonesia semuanya. Ini nanti sebentar lagi PT-PT terutama swasta kalau dia tidak bisa bersaing akan tenggelam. Karena hampir sekarang ini 7 bahkan sampai 11 perguruan tinggi internasional masuk ke Indonesia. Termasuk Malaysia. Termasuk dari New Zealand, termasuk dari Inggris, semuanya masuk ke Indonesia nanti. Dan sudah tanda tangan. Itu. Dan termasuk saya juga sudah masuk untuk program online yang S3, yang dari Malaysia. Sudah. Nah, kenyataannya Pak, terutama PT, ya, S1, S2, S3, itu sangat masih sangat-sangat jauh dari harapan. Skripsi masih bisa dibeli. Tesis masih bisa transaksikan. Disertasi masih bisa dikopi. Terus kemudian hasil penelitian pun yang sangat bagus enggak kepake. Inilah yang problem pendidikan di Indonesia. Intinya sekarang kita jauh, bahkan belajar ke apalagi Singapura. Singapura itu Pak nomor satu, nomor dua selalu dalam masalah manajemen kan. Ada dua dalam sistem pembelajarannya, itu nomor satu Korea Selatan sekarang, ya. Terus kemudian yang kedua, yang ini manajemen itu apa namanya Singapura. Australia ini, Australia juga bagus, ya. New Zealand juga bagus, ya semua. Kenapa hadirin sekalian kita tidak bisa? Karena itu, karena penataan sistem pendidikan itu selalu berubah-ubah, selalu berganti-ganti, bahkan masya Allah, jangankan dalam 5 tahun, 10 tahun periode, harusnya kan ada repelita 5 tahun sekali. Ini 2 tahun ganti, setahun aja ganti. Ini yang menyebabkan problem itu terjadi. Nah, bagaimana obatnya? Hadirin sekalian, kita kalau memang sekarang ini bisa merubah sistem pendidikan nasional, silakan. Tapi nampaknya untuk saat ini butuh, kalau ada kemauan, masih kurang lebih 20 tahun untuk membangun sistem ini. Maka alternatif yang kedua adalah kita mendirikan sekolah-sekolah swasta dari TK, SD, SMP, SMA yang betul-betul sistemnya handal, manajemennya handal. Tapi kita sebagai pegiat pendidikan selama hampir dari mulai tahun 2000 saya sampai sekarang, itu problemnya satu, masalah lagi-lagi SDM. SDM kita itu mentalnya betul-betul masih SDM, selamatkan diri masing-masing. Jadi tidak ada SDM yang handal, betul-betul pendidik, ya, yang all out sebagai pengajar. Ya, problemnya juga ada yang salian kadang-kadang tidak maksimal hadir, tidak disiplin hadir, pengajarannya juga tidak target, jangankan lebih, target aja tidak. Padahal target itu bukan suatu yang ideal kadang-kadang. Terus kemudian yang tidak kalah pentingnya kadang-kadang ada gugusan-gugusan yang di tengah guru-guru itu ngerogotin sekolah, menciptakan instabilitas, fitnah. Ini juga problem tersendiri kemajuan sekolah. Sehingga sekolah-sekolah ini juga akhirnya tertarung di kaki sendiri, tidak maju. Ditambah lagi memang manajemennya tidak jalan. Terus kemudian uangnya juga tidak dikelola dengan baik. Dan maaf hadirin sekalian, pengembangan SDM lemah. Padahal pengembangan itu ditempuh. Pengembangan sarana-prasarana, pengembangan kurikulum, pengembangan SDM, pengembangan anak-anak didik, bakat-bakatnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah pengembangan sistem pendidikan secara umum. Insya Allah kalau ini ditempuh, sekolah akan maju. Lagi-lagi SDM. Ada lagi Pak? Ya, silakan Pak. Oh ya. Ya. Ya. Ya. Saya tidak setuju ya, karena ini adalah proses perubahan dan kita harus menerima revolusi yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan, ya. Cuma kita tidak siap. Ketidaksiapan kita saya kira tidak boleh menyalahkan sistem. Tapi insya Allah dalam berjalannya waktu dan juga terus diasah. Kenapa? Diknas menteri terutama yang bertanggung jawab melakukan itu. Karena beliau sadar dan Diknas juga sadar. Karena sekarang ujian nasional itu bukan standar kelulusan kan. Sehingga dihilangkan sebagai standar kelulusan itu, ditingkatkan mutunya. Dan ini sebetulnya dalam rangka untuk akselerasi penyamaan ketertinggalan di negara-negara lain. Bahkan ini sudah ditempuh oleh negara-negara lain jauh waktu. Nah, bagaimana sekarang ini kita bisa mengikuti program akselerasi, program percepatan, program yang dimana pemerintah ingin mencoba melakukan revolusi pengetahuan di dalam pendidikan kita. Ya, karena guru tidak nyantai lagi, Pak, maaf. Ada yang sudah sertifikasi bisa absen itu loh. Coba bayangin. Diwakilin. Nah, itu kan. Ini kan perlu di pressure terus. Sehingga nanti sampai pada tingkatan guru betul-betul. Dan guru, kalau sudah guru itu, dimanapun, contoh aja di China itu, guru memang wibawa, ya, dan karismatik, dan diberikan kelebihan oleh pemerintah. Ya, contoh aja sekarang untuk transportasi, yang lain dapat diskon 2,5%, untuk guru 5%. Karena memang manusia istimewa, dari situlah lahirnya bangsa. Itu, dari ini insya Allah terus. Nah, tinggal sekarang bagaimana pembenahan sistem dan terus kemudian pembakuan sistem tidak berganti-ganti sehingga cenderung membingungkan anak, itu aja. Tapi kalau ini saya setuju sekali, karena pertama itu bukan standar kelulusan, yang kedua untuk proses revolusi pendidikan, ilmu pengetahuan terutama. Ada lagi? Baik, ya. Silakan, Pak. Iya. Iya. Iya. Iya, betul, Pak. Sebetulnya di antara keguncangan, di antara krisis, di antara faktor utama kenapa terjadi ketimpangan pendidikan nasional, pendidikan di negara kita tidak atau bahkan mengabaikan agama. Coba antum berharap apa dari pembenahan moral? Anak dalam seminggu cuma dikasih 2 jam. Yang ngasih pun bukan orang yang profesional. Masuk hanya mengajari wudu. Nawaitu wudu'a. Udah pertama aja udah salah. Usolli fardho. Bisa gitu ekskulnya apa? Ekskulnya yasinan sama tahlilan. Udah lengkap. Dengan demikian nanti sekalian anak dari seminggu 2 jam gak mengakar, gak radik kata orang. Apa yang dia dapat? Di keluarga kosong, di ceramah juga, maaf, anak kita diajari agama paling setahun sekali. Kapan, Pak? Ramadan, pada waktu pesantren kilat. Namanya pesantren kilat, ilmunya juga kilat, kilatan, tek, tek, tek, tek, hilang. Nah, itu. Nah, yang lebih parah lagi, di rumah tidak disiapkan. Bahkan sebaliknya, mendistorsi, mendeilmunisasi. Apa? Di rumah cuma bawa TV, gadget, hub, ini game. Coba disiapkan perpustakaan, visualisasinya. Kemudian orang tua mengajak sholat, coba sekali-kali sholat sunnah dianjurkan ketika libur duha. Dari sinilah ada keterpaduan, yang ada sekarang kesenjangan. Orang tua yang kadang-kadang khutbah Jumat pun hanya ngantuk. Harusnya ketika khutbah Jumat dicatat, walaupun hanya 3 poin, kasihkan ke istri anaknya. Nih sekarang kumpul, masya Allah, taklim mingguan, penyampaian isi khutbah. Kan lumayan, hanya 5 menit kok. Dan gak berat, adik-adik, anak-anakku, ini tadi saya dengar khutbah menarik banget. Ada 3 poin. Ya antum gak harus nyatet pada waktu ini, kan diinget aja. Kalau gak ngantuk yakin ingetlah. Masuk 2-3 aja gak ingat. Kesimpulan, puasa itu adalah terapi. Ya, hal-hal yang membatalkan puasa, tujuan adalah meraih takwa. Itu. Nah nanti antum akan terpaksa baca buku untuk melanjutkan penjabaran ketika ditanya anak istri. Yang dimaksudkan tameng itu apa mas? Ya gak ngerti. Yang begitu tadi itu. Nah, parah itu. Nah, akhirnya buka muka antum. Dari situlah akan tambah pengetahuan. Kan kita sekarang enggak, Pak. Kosong, terjadi kesenjangan. Makanya konsep kita mendirikan IHBS itu judulnya Suba, bukan Sabu. Suba, sekolah umum belajar agama, bukan Sabu, sekolah agama belajar umum. Jadi Sabu sama Suba. Dan ini ternyata membuahkan satu memang 10 tahun kita mencoba untuk mempreser sistem itu, sekarang sudah mulai nampak. Suba, sekolah umum, kediknas kita kiblatnya, tetapi anak tetap mendapatkan materi agama utuh, tidak kurang. Dan kita awasi sikap akhlaknya dan yang lainnya. Dari situlah agama akan tetap tertanam pada anak. Tapi di sini juga tidak sempurna. Kenapa Pak? Karena kadang-kadang seperti kita itu kan masak roti. Sudah kita cetak, sudah kita ini. Nyampe rumah dibanting orang tuanya, pecah. Jadi kembali lagi rusak. Makanya di sini harusnya, makanya kita bikin program 6 tahun karena 3 tahun itu seperti nyetak roti, 3 tahun itu kita bakar kuat, tolong dijaga, kadang-kadang keluar, lepas, pecah gitu loh. Nah, ini yang problem. Ya coba anak rata-rata hafal 10 juz kok keluar dari SMA. Itu target, tapi hilang. Kita sudah ajari sikap-sikap sopan santun, senyum, sapa salam. Kita suruh menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah SAW dari mulai jenggot isbal. Terus kita suruh untuk masya Allah makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Kita awasin setiap hari sholatnya berjamaah. Full 24 jam kok Pak. Gak mungkin gak sholat jamaah. Karena dipantau 3 ring, asrama, wudhu, masjid. Tapi kenyataannya seperti itu. Saya kira itu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.